Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'adha alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, rene kita badhe nindakaken ziarah dhateng wali-wali, dhateng keturunane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula dalu niki badhe ngaturaken bab tawassul. Bab tawassul. Akhir-akhir niki kathah pelajar-pelajar niki mastani nek tawassul niku syirik. Tawassul niku syirik. Tak niki kula badhe ngaturaken tawassul iku dasare apa. Para bapak, para ibu. At-tawassul min a'dami abwabil faraj. Bahwa aqrabu turukil wusul ila bulughil ma'mul. Wa khususun idza kana dzaka bijahil habibil mahbub sangfil ilali wa mufarrijil qurabi sallallahu alaihi wasallam wa la alihi wa man ilahi mansub. Iki kula dereng rangno definisi. Kuandang no paidai, paidai tawasul wopo. Tawasul niku dalane saged tumeka dateng perkara sing diarep-arep niku sing paling parek. Dalane tumeka dhateng perkara sing diarep-arep niku sing paling parek tawasul. Para ibu, para bapak, wong urip kuwabeh mesti duwe sing diarep-arep. Iki macem-macem. Bagi pelajar sing diarep-arep ilmu sing kathah bermanfaat. Bagine wong tani sing diarep-arep ya penghasilan sing melimpah ruah, sing barokah manfaat. Nisbate kiai pengasuh pondok pesantren sing diarep-arep ya santrine padha dadi anak sing saleh. Anak wedok sing salihat, ilmune manfaat barokah. Ku sing diarep-arep kuwatah. Wong sing ali amal ibadah sing diarep-arep pengin bahagia dunya, bahagia akhirat. Kang ini wong sing ahli perusahaan sing diarep-arep nopo perusahaane maju, kualitasnya bagus, disenangi kalih masyarakat. Niki jenenge barang sing diarep-arep. Untuk memperoleh barang sing diarep-arep niku dalan sing paling parek tawasul. Tawasul kalih ulama, tawasul kalih para wali, langkung-langkung tawasul bil habibil mahbub. Al habib mahbub iku Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luweh-luweh niku luweh parek. Lalu Bapak, ngenten tawasul niku nganggo amal. Tawasul nganggo amal mungkin insyaallah kula terang. Saniki tawasul niku nopo? Tawasul niku nopo? Nggih, tawasul dawe Sayyid Syarif Ali bin Muhammad bin Ali As-Sayyid Zain Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Sesuatu yang dipergunakan untuk mendekat kepada orang lain. Tawasul itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekat orang lain. Orang lain niki nggih Kanjeng Nabi, orang lain niku nggih para wali, orang lain niku ugi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa rapi al-wasilah hiya ma yutakarrabu bihi ilal ghairi. Kula ngaji wonten Lasem marsane Syekh Mas Duki Lasem. Dengane mendefinisikan wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilallah. Ya kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah. Singgani wasilah. Wasilah niki cara jumbang lantaran. Lantaran. Wingine niku waturaken jenengan pengin waret lantarane mangan. Pengen sugih lantarane nyambut gawe. Pengen waras lantarane berobat. Sing darani wasilah ku apa? Segala sesuatu yang untuk pendekatan diri kepada Allah. Iki sing paling dhuwur cita-citane wong sing paling dhuwur niku parek maring Gusti Allah, marifat maring Gusti Allah. Lah segala sesuatu yang digunakan pendekatan diri kepada Allah, digunakan marifat kepada Allah iku jenenge wasilah. Ugi kullu amalin. Semua amal sing digunakno pendekatan diri kepada Allah jenenge wasilah. Ilmu sing manfaat niku nggih wasilah. Dawe Imam Malik bin Anas, ilmu manfaat ku apa? Ilmu manfaat kuwi ilmu sing digunakno pendekatan diri kepada Allah. Niku nggih wasilah. Nah, para bapak, wasilah. Banjur dasare wasilah niku nopo? Dasare wasilah niku enten Al-Qur'an, nggih enten hadis. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Ma'idah ayat 35. Orang-orang yang beriman, bertawakkallah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jelas banget. Wabtahu ilahil wasilah, carilah wasilah, carilah lantaran, ya, agar sampai kepadanya. Ini perintah. Jadi wasilahku diperintah kali Quran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, ruwahu Ibnu Hibban fi sahihihi, hadis sahih. Dawai kanya Nabi, gunakanlah wasilah dengan aku dan dengan ahli baitku kepada Allah, karena sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawassul dengan kami. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pak, siji Quran. Nomor kali hadis sing sahih. Kanjeng Nabi perintah menghadap kepada Allah, nyuwun datang Gusti Allah supaya berwasilah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli bait Rasul. Ahli bait itu keturunan kanjeng Nabi, keturunan Nabi sing ahli sofa wal wafa. Ahli sofa ku wong sing jernih atine, wong sing ahli memenuhi janji. Saking Quran, saking hadis ini menunjukkan bahwa wasilah itu diperintah. Kira-kira diperintah ngoten syirik, Pak. Syirik, Pak. Wong sing ngarani wong muslim sing ora syirik, syirik iku berarti syirik sendiri. Ngarani wong muslim kafir padahal mboten kafir, maka dia kafir sendiri. Ini penting kuaturaken soalnya badhe ziarah. Kok sampean ziarah si ati sampean mamange, wah syirik iki, syirik iki. Para bapak, kula tak ndangno dhisik tawasul bil amal. Tawasul gawe lantaran tujuannya pengen ditekani Allah, tujuannya dilaksanani Allah, tapi tawasuli nganggu amal masing-masing. Bapak, kanjeng Nabi dawuh, riwayat Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Sing mengutip hadis niku kuwatah. Termasuk tengene kitab Riyadhus Shalihin juga mengutip hadis niki. Kanjeng Nabi dawuh intolaqo salah satu rohtin mimman kana qablakum fawakumul mabit ila gharin padakaluhu fanhadarat sohratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar Faqalu wallahi la yunjikum min hadhihi sahra ila an tad'ullaha bi sholihi a'malikum. La allaha yufarrijuha ankum. Faqala rajulun minhum innahu kana li abawani syaihani kabirani wa kuntula arbiku qablahuma ahlan wala malan fa akoni tolabu syajari yauman falam aruh alaihima hatta nama fahalabtulahuma hubukahuma fajiktuhuma bihi fawajatuhuma naimaini fatahar wajatu an uqidahuma wa karitu an albiqa qablahuma ahlan wala malan fakuntu wal qadahu ala yadaya antadiru istiqadahuma hatta barikal fajar fastaiqadu fashariba hubukahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtihu awajihik fafruj anna ma nahnu fi fang farojat infirojan la yastati unal huruja minhu. Berbapak kanya Nabi cerita zaman dulu sebelum umat Muhammad niku enten tiang tigo niku bepergian. Tiang tigo niku bepergian. Wahiripun tengah bepergian niki lah kok enten air hujan. Enten hujan lebat. Terus piyambake nginep teng jero niku. Bareng nginep jero niku tiba-tiba watu sing ageng niku melorot. Melorot nutupi lawange guwa. Belek. Akhire wong telu ku gak iso metu. Badhe modal mboten saged krana saking gedhene watu. Didorong-dorong mboten kuat. Wis akhire salah satu dari mereka niku kondo wallahi kamu sekalian tidak akan selamat dari batu ini kecuali kalau kamu berdoa. Berdoa dengan wasilah amal bagusmu masing-masing. Barangkali dengan wasilah itu Allah membuka batu ini. Kemudian kita bisa keluar. Akhir sing siji ndonga dhisik. Nggih. Liyane ngamini. Dungane ngeten. Ya Allah, kula niki gadah ibu bapak. Bapak kula pun sepuh. Nggih. Sampun tuwa renta. Kula niki nek badhe ngombe, badhe dahar mboten purun ndisiki tiyang sepuh kula. Nek badhe ngunjuk, badhe ngombe ngenteni tiyang sepuh niki mun ngombe dhisik. Kula mboten maringi ngombe bojo kula. Kula mboten maringi ngombe anak-anak kula. Kula mboten ngombeni binatang-binatang kula. Mboten kula sukane ngombe saderenge ibu bapak kula ngunjuk rumiyin. Kaya sampean ya Pak ya. Pada suatu hari Gusti kula niki golek kayu kesoren. Bareng kula mantuk ternyata ibu bapak kula mun sare. Nggih. Lajeng kula terus meres kowan. Kula peres piyah mbak. Akhirnya kula beto nggih gelas kalih niki. Beto wadah kalih tangan tengen kula nyekel wadah tangan kiwa kula nyekel wadah, wadah kowan. Kula gugah bapak ibu kula mboten wantun, nggih. Kula rumangsa dosa, rumangsa salah nek sampe kula niku gugah ibu bapak kula. Lha kok ibu bapak niku lha kok mboten tangi-tangi sampe subuh. Dikulanku ngwadet teng sandinge bapak ibu kali nyekeli muk ngeten, nyekeli gelas isine powan. Pun bojo kula njaluk ngombe nggih mboten kula wae ngombe, anak kula njaluk ngombe mboten kula ngombe, binatang-binatang kula nggih mboten kula ngombe. Pokok sadurunge bapak ibu kula ngombe kabeh mboten kula sukane ngombe. Kula ngadeg nyer ngaten Gusti sampe subuh. Bareng subuh bapak kula wungu, ibu kula nggih wungu, kula aturaken. Nggih, pawon niki diombe kali ibu kula, diombe kali bapak kula. Gusti, nek pancen amal kula niki ikhlas krono panjenengan Gusti, kula nyuwun nggih, kesusahan kula niki pengen buka. Watu sing nutupi niki pengen benggang ya Allah. Ngono bapak, lha kok watuku muni kretek-kretek-kretek. Nggih. Padahal nggih mboten didorong mboten napa. Niki jenenge gawe lantaran untuk memperoleh apa yang dimaksud. Didawakan wau sing paling dekat untuk memperoleh yang dimaksud adalah tawas tawasuk. Ning krono gedene watu nggih benggange niki namung setitik. Wong telu jajal berarti medal tasik dereng sedeng nggih. Terus ganti sing sitok ganti ndonga. Liyane ngamini. Waqala al-akhar Allahumma innahu kanat li bintu amin wa kanat ahabban nas ilayya farawattuha an-nafsiha famtana'at hatta allamtu biha sanatan min nasinin paja'atni fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin ala antu khalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta qadartu 'alaiha qalat la yahillu laka antu fandul anta fuddul khatama illa bihaqqi wa taharatu minaruju 'alaiha pangsaraftu anha bayya ahabbun nasi ilayya wa taraktu balladhi adaituha Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigho awajik fafruj anna manah nufi fangfarujati sahratu wairu annahum la yastati unal huruja minha sing nomor loro ndonga amal sing bagus Gusti. Kula niku gadah misanan estri Gusti. Misanan estri niki ayu Gusti. Kula sangat mencintai. Saking kula sangat mencintai kula rayu, kula rayu, kula rayu. Mungkin pengen ekstra Gusti. Apa istra itu pengen kumpul sak durunge nikah pengen istra setiap kula niku apel Gusti mana tahan nggih niku pengin dan cepet-cepet ngrasakno ngoten nggih tapi piyambake mesti menolak terus akhire krungayu sedikit demi sedikit sampai akhire terjadi tahun pecak kelik. Kalau terjadi ton pecek klik, piambai mboten gadah pangan. Akhirnya dangu, mboten mangan, sampai akhirnya kuru. Bareng pun terpaksa luwe, piambai mboten mangan, akhirnya dugi tenggen kulo. Barang dugi kula wae dhuwit 120 dinar. Tapi dengan syarat memperbolehkan aku ngrasakno awake. Bu paham bukane ngarep cilik-cilik gak paham. Nggih. Nek kono wis terpaksa bocah wedok niki moro saking wis keluwen. Taune taun peceklek. 120 dinar para bapak kata. Sak dinar uang sekarang 1.600.000. 1.600.000. Iku nek ping 10 16 juta. Nek kapane ping 100 berarti 160 juta. 160 juta ditambahi 20 maka berarti 36 juta. 36 juta para bapak berarti hampir 200 juta. Wong wedok disile awake diluk 200 juta no gelem apa ora ya. Akhire misanan kula niku gelem Gusti. Barang pun dilepas kuwabeh, kula nggih pun kula melepas kabeh, aja bayangno. Walaupun lungguh teng dhuwure, mun lungguh Gusti. Akhire piambae lekok muni ngeten, Mas, boten halal sampean gunakno cincin niki sadurunge berhak. Nggih. Cincin niku nggih niku diantara cincin niku nggih niku. Boten halal gunakno cincin sadurunge berhak. Berhake kapan? Berhaknya kalau sudah diangkatine nikah. Lu bareng adik kula misan muni ngoten Gusti kon niku merasa dosa. Nek kula melaksanakan terus napa sing dadi kepinginan kula. Akhire kula terus mundur mboten sida. Padahal piyambake niku adalah anak yang sangat aku cintai. Terus akhire kula tinggal dhuwit 120 dinar niku kula wehno. Gusti menawi perbuatan kula niki namung ikhlas kerenten zat pengen Gusti kula nyuwun pengen benggang watu sing nutupi niki. Akhire para bapak obah watu ku rek rek rek. Tapi didamel medal sik dereng kenging. Bape tasih dereng cukup kanggo metu sak gedine awake wong. Sumakola sanis sing nomor telu genti ndonga. Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ujurahum ghaira rajulin wahidin minhum tarakal ladzi lahu fasamartu ajrahu faja'ani ba'dahin faqala ya Abdallah ati ilayya ujrati faqutu lahu kullu ma taru min ujratik minal ibili wa na'ami wal bakori wa rakib. Fakula ya Abdullah la tastazi'i bi. La tastazi'i bi. La tastazi' bi. Fakultu innila astazi'u bika. Fakhoda dalikulahu fastaqahu walam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi fantarajat as-sahratu faharaju minal ghur yamsuna. Para bapak sing nomor telu genti ndonga. Ya Allah, kula niki gadah buruh patah. Jadi setiap kerja mesti kula penuhi ongkose, habis kerja kula penuhi ongkose, kula penuhi ongkose, kecuali namung setunggal. Wong sitok niku kapan kula ongkosi mboten purun, mboten purun. Akhire piyambake kesah ongkose mboten dijaluk. Nggih. Ongkose mboten dijaluk. Bareng pun dangu pinten-pinten taun piyambake ku bali. Lah ongkosi guru kula sing setunggal niki kula kembangaken Gusti. Kula dadosaken ayam. Ayame berkembang, berkembang, berkembang, kula dadosaken wedhus. Wedhuse berkembang, berkembang, berkembang, kula dadosaken sapi. Sapi ini berkembang, berkembang, kula dadosaken malih unta. Untane berkembang, kula dadosaken sanese sampai kula tumbasaken budak niku kantuk kuwatah. Barang pun dangu buruk lo sing situk niku ya Allah Gusti teko. Lah kok nagih. Tuan kula badhe njaluk ongkos kula sing dereng kula pendet. Wis iko. Sak padang pasir kuwekmu kabeh. Unta mbuh pirang atus, wedhus mbuh pirang ewu, sapi mbuh pirang atus, budak-budak sing ngangunke ya kabeh wekmu kabeh. Pak, ampun ngenyak. Wong kula niku njaluk ongkos kula kok didudu bareng semunten kadhae, aku gak ngenyek. Ongkos sing durung mbok gawa tak kembangno. Saiki dadi bondo sakmono kae wis cupuken. Gusti, niku diguiring kabeh, kula mboten dingenge situk-situk ongkos niku. Ya Allah ni amal kula niki ikhlas kanten pengen ya Allah kula nyuwun watu niki pengen benggang rek rek rek rek rek akhire dasundi benggange mun cukup kangge medal tiang tiga niku tu medal saking kula. Para bapak iki jenenge wasilah. Di wasilan ku enten wasilah sing nganggo amal. Entuasiah ngangge Kanjeng Nabi, wasiah-wasiah ngangge wali, barokai para wali. Para bapak, tawasul dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditawasuli. Niku semenjak belum lahir. Sebelum lahir Kanjeng Nabi sampun saged didamel tawasul. Badane Nabi lahir saged didamel tawasul. Sak badane Nabi sedo saged didamel tawasul. Wawacane para bapak hadise nggih. Nabi Adam nate tawasul kalian Kanjeng Nabi. Nabi Adam nggih, nalika bersalah pengin bertobat. Niku Kanjeng Nabi mun lahir napa dereng? Dereng. Nabi Adam dateng Kanjeng Nabi ku turun 50. Nggih. Nabi Adam dateng Nabi Nuh ku turun 9. Nabi Nuh dateng Nabi Ibrahim turun 11. Berarti Nabi Adam teng Nabi Ibrahim ku turun 20. Nabi Ibrahim datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku turun 30. Maka berarti Nabi Adam datang Kanjeng Nabi niki turun 50. Turun 50 dereng lahir Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi sing diceritakno kali muhaddis-muhaddis. Muhaddisku ahli hadis kola al-hakim bil mustadrak. Dawuh Imam Hakim di dalam kitab mustadrak. Haddasana Abu Sa'id. Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adl. Haddasana Abdul Hasan. Muhammad Ishaq ibnu Ibrahim al-Handali. Haddasana Abdul Haris Abdullah bin Muslim al-Fihri. Haddasana Ismail bin Maslamah. Amba'ana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. an abi an jatihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iku sing nyritakno hadis urut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamat tarofa adamul khati'ah qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Faqala Allahu ya Adam kaifa arata Muhammadan walam akhluqhu. Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si baraitu 'ala qawaimil 'arsyi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falintu annaka lam tudif ilasmika illa abbal halki ilaik. Qala Allah sadaqta ya Adam innahu la ahabbul halki ilaya ut'uni bihaqki faqad ghafartu laka walula Muhammadun maholatuka. Udah bapak hadise kaya Nabi Dawuh nalika Nabi Adam mengakui kesalahan. Napa kesalahane? Mangan buah khuldi. Mergo mangan buah khuldi Nabi Adam diceblokno ning bumi. Pun bapak ceblokno bumi ku nggih lelono ning bumi, lelono. Nabi Adam merono mrene merono mrene boka mlaku kebingungan sampai selama 300 tahun. Nggih. Sampai tubuh Nabi Adam ku menghitam. Nggih, wirung saking sengatan nggih panas terik matahari. Akhirnya Nabi Adam niki terus bertobat datang Gusti Allah ngangge wasilah Kanjeng Nabi. Lalu Nabi Adam matur ya Rabbi duh pangeran kula as'aluka kula nyuwun dateng pengen bihaqqi Muhammadin dengan haknya Muhammad. Rupa bapak nek tawasul ngoten nganggo bihaqqi Muhammadin rasulika utawa bijahi Muhammadin rasulika. Nek jenengan donga teng Gusti Allah tungguannya panjang lebar burine pengen paringi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utawa bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pengen sepunten ya Allah Gusti Allah terus dawuhe Adam bagaimana kamu mengerti Muhammad pada masih belum aku ciptakan. Nabi Adam terus matur, ya Rabbi, kanten kula niki pengen ciptakan nganggo kekuasaan panjenengan. Lajeng kula niki pengen isi dengan ruh. Pengen sebul ruh teng jerone jasad kula. Bareng kula gesang Gusti, kula niku ndangah. Nggih. Areng klondangak sumurep teng cagak cagreke aras niki sedaya enten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wae cagak antulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng kula ngertos Gusti nek enten tiyang sanes kok asmane pengen jejer teng asmane jenengan. Niki kula yakin niku tiyang sing pengen cintai. Niku mesti pengen sing panjenengan cintai. Sampai saniki kula bapak nek ana tulisan Allah, sisi mesti ana Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ana tulisan Muhammad tok ya ora pantes. Allah tok ya ora pantes. Pantesene wis dijejer Allah Muhammad. Bilane Gusti, kula tawasul kalian kekasih panjenengan. Terus Gusti Allah jawab, nggih. Jawabe Gusti Allah. Iya, Adam, ya. Ceritamu bener, sodak daya Adam. Pancen Muhammad iku makhluk sing paling tak cintai. Mulane dungo lantaran Muhammad. Nek ceritamu dungo lantaran Muhammad tak sepuro kesalahanmu. Seandainya aku gak gawe Muhammad Adam, aku gak gawe awakmu. Awakmu tak gawe iki mergo Muhammad. Berbapak akhirnya Nabi Adam diperintah Gusti Allah poso telung dino. Bareng poso oleh sedino awak ini ku sak protolon putih. Poso rong dino awak rong protolon putih. Poso telung dino awak sekejur putih kabeh. Nah niki kanjeng Nabi sik dereng lahir pun ditawasuli. Loh Bapak, jadi nek wong tawasul Muhammad syirik, niku pendapate Wahabi. Nek pengen pirsa jenengan sampean waca mun kula tulis buku, menolak kesangsian Abdul Wahab kaum Wahabi. Kula tulis. Terus teruse tawasul niki. Niki terusé buku niku keterangaken panjang lebar dalam buku niki tawasul. Mula Bapak niki Kanjeng Nabi dereng lahir pun ditawasuli Nabi Adam. Mula Bapak wong Yahudi niku biyen niku nggih tawasul Kanjeng Nabi. Sak durunge Kanjeng Nabi lahir niku wong Yahudi niku tawasul kali Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi dereng lahir. Kitab-kitab Taurat niku nerangaken besok bakal ana Nabiyil Ummi di akhir zaman. Ada Nabiyil Ummi, nabi sing ora maca ora nulis. Ismuhu Ahmad. Jenenge Nabi Ahmad. Niku teng kitab Taurat mun wonten. Mulane ditangken kalian Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir. Iku ditangken panjang teng kitab tafsir Qurtubi. Kitab tafsir Qurtubi juz 2, Shahifah 26 sampai 27. Kok jasa sing jelas niki, Pak, ngomong kula mboten ngawur, nggih. Jengarani sirik-sirik bengurungok Ibnu Abbas dawuh kanat Yahudu Khaybar tukotilu wotofan falamal takau hazamat Yahud padaat Yahudu biada doa wakalu inna nas'aluka bihakkin nabiyil ummi alladhi wa'adana antukhrijahu lana fi akhiri zaman antang suruna alaihim qala fakanu idza taqau da'u bi hadha du'a fahazamu ghadafan falamma ba'asan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kafaru fa anzalallahu ta'ala wa kanu min qablu yastahtihuna alal ladina kafaru. Surat Al-Baqarah ayat 89. Surat Al-Baqarah. Tegese wong Yahud niku ben duwe musuh. Musuh niku jenenge kaum Ghatafan. Kaum Ghatafan wong Yahudi. Duwe musuh kaum Ghatafan. Diluk-diluk terjadi perang. Diluk-diluk terjadi perang. Ketika perang dengan kaum Ghatafan, Yahudi kalah ke Pelayu. Barang bolak-balik kalah, bolak-balik kalah. Akhirnya dari hasil dia membaca kitab Taurat, kitab-kitab samawi yang dulu, bahwa Allah ku besok pun duwe nabi sing ummi jenenge Ahmad. Iku besok bakal lahir di akhir zaman. Ayo saiki tawasul ambek nabi iku. Iki dereng lahir. Wahire wong Yahudi niku terus donga, inna nas'aluka bihaqqi nabiyil ummi. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan hak nabi yang ummi, yang kau janjikan akan lahir pada akhir zaman. Tolonglah kami untuk mengalahkan kaum Ghatafan. Terus setiap yang Yahudi ini kundungan ini, kaum Ghatafan kalah. Padahal biasanya Yahudi ku kalah terus kali kaum Ghatafan. Lebaran tawasul ambek anabiyil ummi pada dereng lahir. Niki badhe lahir di akhir zaman. Setiap berdoa niki wong Yahudi menang. Oh Yahudi menang. Akhirnya para bapak nabi ganti nabi, rasul ganti rasul, sampai akhirnya Nabi Isa itu sekian ratus tahun muncullah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nurunul Al-Qur'an yang membenarkan kitab yang dahulu. Ternyata wong-wong Yahudi nggih mengkufuri, tidak mempercayai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilaknat kali Gusti Allah. Surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih falaknatullahi alal kafirin. Allah nurunu Al-Quran, di mana Quran ini membenarkan keterangan pada kitab-kitab yang dipercayai kali wong Yahudi. Lah waktu itu wong Yahudi itu padha njaluk Gusti Allah minta kemenangan, minta kemenangan ketika melawan orang-orang kafir. Duh, bareng akhirnya Quran diturunno, lah kok ora percaya, nggih. Mboten percaya dengan kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Mboten kula perpanjang. Iki dua niki siji Nabi Adam yo tawasul ambek kanjeng Nabi. Loro wong Yahudi pun pernah bertawasul kalian kanjeng Nabi. Para bapak enten tawasul ketika Nabi masih hidup dan ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun meninggal. Saking Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baja'ahu rajulun darir fasyaka ilahi dhahaba basarihi faqala ya Rasulullah laisali qa'idun waqad syaqqa alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktil midoah patawaddo summa sholli rakaatain summa qul Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika Fayujallili an basari. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Qala Utsman fa wallahi ma tafarraqna wa la talabinal hadis hatta dakhala rajulu wa ka'annahu lam yakun lahu durrun. Sing cerita niki jenenge Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif niku suatu saat piyambae lenggah-lenggah ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok enten tiyang jaler buta. Enten wong lanang ku buta. Nggih. Wadul Kanjeng Nabi, ya Rasul, netra kula, penglihatan kula ical ya Rasul. Wong iki buta. Menawi kula salat dateng masjid mboten enten sing nuntun. Aurat kangge kula ya Rasul. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Ono teko ning tempat wudu ya. Wudu. Mari wudu salat rong rakaat." Banjur terus donga, "Allahumma ya Allah, inni as'aluka estu kula nyuwun dhateng pengen. Wa tawajjau ilaika kula madhep Gusti dhateng pengen binabiyika Muhammadin lawan lantaran nabi pengen Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah nabi sing kasih sayang." Terus nyebut asmane Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjau bika ila rabbik. Ya Muhammad, kula madhep nganggo lantaran panjenengan dateng pengiran panjenengan supados Gusti Allah marasaken mripat kula." Terus donga maneh, "Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi." Ya Allah, nggih. Nabi Muhammad ben paringi sabet caket nulungi kula. Ben paringi saged nulungi kula. Donga ngoten nggih. Akhire mboten dangu, nggih mboten dangu. Utsman bin Hanif niku isih tetep pinarak kalih kanjen Nabi. Mboten dangu wong lanang sing wuta niku bali mripate pun waras, ras mboten enten ketinggal gerak, mboten ketinggal sakit. Lho, niki jenenge tawasul kali Kanjeng Nabi ketika Nabi tasih sugeng. Terus sak terusé bapak-bapak. Nggih, sing jenenge Utsman niki wau. Niki cerita malih. Dadi kalimat donga niku tetep digunakan sahabat walaupun Kanjeng Nabi pun sedo. Di Kanjeng Nabi mun sedo, kalimat niku tasih tetep digunakan sahabat-sahabat kangge tawasul. Bro bapak, kula wacane hadis panjang. Faqad rawa At-Tabarani hadzal hadis. Badzakara fi awwalihi qisatan. Wa ya anna rasulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu. Bakana Utsman radhiyallahu anhu la yatafitu ilaihi wala yang duru fi hajatihi. Falaqiya rajulu Utsman ibn Hanif fasyaka dhalik ilaihi. Faqala lahu Utsman bin Hanif, "I'ti al-midata. Sumati al-masjid fasholli fihi rak'atain. Sumakul Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik Fayakti hajati wa tadhkuru hajataka. Fantolaka rajulu fasuna'a maqalahu summa ata baba Utsman faja'al bawab hatta khada biyadihi fatholau ala Utsman fajalasahu ma'ahu alan tunfasati waqala ma hajatuk fadzakara hajatahu faqudaha lahu summa qala ma dzakarta hajataka hatta kama hadisah summa qala makanat laka hajatun fatina summa inna rajula lamma kharaja min indihi laqiya Utsman bin Hanif baqala lahu jazakallahu khairan kana yang duru fi hajati bala yatafitu ilayya hatta kalam tahu fiya faqala Utsman bin Hanif wallahi ma kalam tuhu walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahu rajulun darir fasaka ilahi dhihaba basarihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ama tasfiru qala ya Rasulullah laisa li qaidun baqad saqa alayya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iktil midu'ata fatawaddo summa soli rok'aten sumat ubiadihi ta'abat faqala Utsman bin Hanif fawadzohi matafarokna wa mawala tola binal hadis hatta dakhola alaina rajul kana hulam yakun bihi durun qattu kanya Nabi mun situ pemerintahan waktu niku diasto Utsman bin Affan. Kanjeng Nabi sedo Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sedo Khalifah dipegang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedo Khalifah dipegang Utsman bin Affan. Terus Bapak pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan. Yeah. Enten wong lanang, wong lanangku melarat. Yeah. Melarat punya hajat. Punya hajat. Niku lunga teko, lunga teko, lunga teko teng Utsman bin Affan. Sing dadi khalifah niki. Ngaturaken hajate. Tapi kali Sayyidina Utsman bin Affan niki mboten digatek. Nggih. Mboten digatek. Mboten diperhatikan, nggih. Hajate nggih mboten dipenuhi. Nggih. Apakah Utsman niku medit? Mboten ora Bapak. Mungkin karena sesuatu. Artinya leh wirawiri wirawiri teng Utsman bin Affan nyuwun hajate niki mboten berhasil. Akhire laki-laki niki kepanggih kalian Utsman bin Hanif. Enten Utsman loro lho. Hiji Utsman bin Affan, khalifah kanjeng Nabi. Loro Utsman bin Hanif. Bareng ketemu Utsman bin Hanif, wong lanang sing wirawiri datang Utsman bin Affan mboten berhasil niki wadul datang Utsman bin Hanif. Terus Utsman bin Hanif dawuh ngeten, wis saiki teko ning tempat wudu. Wudu mari wudu terus ning masjid sembahyang rong rakaat. Tak semua yang mengerekat terus dungong ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjau ilaika binabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah. Ya Muhammad inni atawajjau bika ila rabbik fayak bihajati watat kuru hajataka. Wong lanang sing mboten berhasil niku wae didhawuhi ana wudhu ning tempat wudhu. Nek mari wudhu, bayu nang masjid sembahyang rong rakaat. Bar sembahyang donga, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Estu kula nyuwun dhateng panjenengan. Estu kula madhep dhateng panjenengan lawan lantaran Nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeniku Nabi sing welas asih. Mboten terus diterusno ya Muhammad. Mboten. Bar nyebut ya Rabbi ganti nyebut ya Muhammad. Padahal kanya Nabi mun situ ini atawajjahu fika istu kula madhep lantaran panjenengan datang pangeran kula supados kula dipenuhi hajati. Nek wis mari ndonga ngono saiki sebuten hajatmu apa? Lho para bapak niki nek jangan pengen tawasul ngoten nggih. Saman gadah hajat napa sing kesulitan? Sowan wudu sing sempurna. Terus sembahyang rong rekat, terus maca donga niki. Nggih. Niki digunakaken kalih para sahabat, masuk kanjeng Nabi mun sedo. Nggih. Badhongaken sing wong lanang sing didhawuhi niku ta budal. Ambil air wudu bareng ngoten terus nggih salat rong rekat. Bangeten dungu niki wau. Wis mari terus saiki budak tengene Utsman bin Affan sing dadi khalifah. Sing bolak-balik disowani mboten diperhatiaken, hajate mboten dipenuhi. Bareng sowan langsung petuk kali penjaga pintu. Bentuk penjaga pintu, oh sampeyan nggih langsung dicandak tangane dituntun diterno ning Sayyidina Utsman bin Affan. Bang wis tekan Sayyidina Utsman bin Affan malah ambek Sayyidina Utsman dilungguhno ning kursi sing bagus. Dilungguhno pada sadurunge gak diperhatekno. Kursi sing bagus. Sayyidina Utsman takon, hajatmu apa? Lajeng disebut hajati anu. Ya wis, iki tak penuhi. Kok ora wingi-wingi kondo aku. Saiki lagi kondo. Niki batu tak pasul iki, Pak. Kok ora wingi-wingi kondo aku. Nah. Nek kapan kowe diwe hajat teko mrene, kondo jal apa? Tak penuhi hajatmu. Masyaallah para bapak. Wis sampean jajal, Pak. Sampean jajal. Sing duwe anak gak payu-payu monggo jajal. Sing golek bojo gak oleh-oleh monggo dijajal. Sing usahane ku bangkrut monggo dijajal. Iki digunakan kalian para sahabat walaupun kanjeng Nabi sudah wafat. Tunggu Bapak. Kanjeng Nabi ku ditawasuli juga ketika kanjeng Nabi sampun wafat. Nggih. Ku ditawasuli terus. Wadah sanget para bapak. Kanjeng Nabi ditawasuli enten tawasul niku artine njaluk donga. Tawasul dateng kanjeng Nabi niku njaluk donga teng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wektu niku tasih gesang. Inna rajulan dakhala masjid yaumal jum'ah. Wa Rasulullah qa'imun yahtubu. Fastaqbala Rasulullah qa'iman. Sumaqala ya Rasulullah. Halakatil amwal. Bangkota'atis subul. Fatullaha yugisna. Qala. Farofa'a Rasulullah yadaihi. Sumaqala Allahumma aghisna. Allahumma aghisna. Fatola'at min waro'ihi sahabatun mislu tursi. Falamma tawassatot as-sama intasyarat. Suma amtarat qala fala wallahi maru'aitu syamsa sabatan. Wala hadis wal asar fi hadha kasiratun jiddan. Sesungguhnya ada orang laki-laki datang ke masjid pada hari Jumat waktu kanjeng Nabi sedang berkhutbah. Langsung laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah berdiri ning ngarepe mimbar. Wong lanang ku matur teng kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, banyak harta benda yang telah rusak dan banyak jalan-jalan yang terputus. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Saking suwe ini ketiku. Ini ku sampai jalan-jalan putus. Wedus-wedus podo mati. Sapi-sapi podo mati. Unta-unta podo mati. Iki wong lanang memberanikan diri. Matur teng kanjeng Nabi. Matur niku mau. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian muncullah dari arah belakang segumpal awan sebesar perisai. Setelah awan itu sampai di tengah-tengah langit, tengah-tengah langit, maka awan itu membesar, merata, dan kemudian turunlah hujan. Rawi hadis tersebut berkata, wallahi kami tidak melihat matahari pada hari Sabtunya. Di dino Sabtu itu penuh nggih kalian napa jenenge awan. Para bapak niki kanjeng Nabi disuwuni dumo. Niku nggih tawasul jenenge. Tawasul. Setelah Rasulullah wafat, sedang beliau di alam barzah. Kanjeng Nabi mun wafat munteng alam barzah. Niku nggih cik tawasul. Kala Syekh Muhammad Buhaid Al-Muti'i Al-Hanafi. Ambana Abu Muawiyah Anil A'mash An Ibni Soleh An Malik Ad-Dar An Malik Ad-Dar Qala asoban nas qahtun fi zamani Umar bin Khattab radhiya anhu. Faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqala iti Umaro faqra'hu as-salam bahbiru annahu muskuna baqullahu alaikal kais al-kais. Fa'ata rajul Umaro fa'ahbarahu fa'baka Umar rad'anu sumatola ya Rabbi ma'alu illa ma'ajistu alaihi au anhu. Diceritakan dari Syekh Muhammad Buhaid Al-Muti Al-Hanafi. Dari Abi Muawiyah. Dari Al-A'mashi. Dari Ibnu Soleh. Dari Malik Iddar. Malik Iddar berkata, pernah kekurangan hujan menimpa manusia di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah seorang laki-laki ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, datang makamnya kanya Nabi, ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena umatmu banyak yang rusak. Kanten kekurangan mangan, kekurangan apa, ini podo kata sing pejak. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dalam mimpi. Beliau bersabda, datanglah kepada Umar, sampaikan salamku kepadanya, dan hambarkan kepadanya bahwa umat akan diberi hujan. Dan juga katakan kepadanya supaya berlaku pandai dan bijaksana. Ini pesannya kanya Nabi. Kemudian laki-laki itu pergi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan memberi kabar tentang apa yang dilihatnya dalam mimpi. Kemudian menangislah Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, wahai Tuhanku, aku tidak akan memerangi kecuali hal yang memang aku tidak mampu. Aku tidak merangi kecuali hal yang aku tidak mampu. Nah, Bapak niki kanya Nabi munsedo dijalui nggih tawasul kangge nyuwun udan. Qala alama Ibnu Hajar fil Jauhar al-Munadzam. Rawa Ba'dul Khuffat an Abi Sa'id As-Sam'ani. Anahu rawa an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Anahum ba'da dafnihi sallallahu alaihi wasallam bi salasati ayamin. Ja'um Arabiyun faruma bi nafsi ala qabri asy-syarif. Ala sakini Abdul Salati wassalam. Wa hassa min turabi ala ra'si. Wa qala ya Rasulullah, kulta fasami'na qaulaka wa wa'aita anillahi ma wa'ainaka wa kana fima anzalahu alaik qauluhu ta'ala balau annahum iddalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfarolahumur rasul lawajatullah tawabar rahimah wa qaddolamtu nafsi baji'tuka tastaghfiruli ila rabbi fanudia mina qabri syarif angkot ghafarolaka. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Munadzam, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwasanya sebagian dari para hufat, orang-orang yang hafal hadis, meriwayatkan dari Abi Sa'id As-Sam'ani, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karam wajah, bahwasanya 3 hari setelah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang badui. Ia bergulung-gulung di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaburkan debu pemakaman di atas kepalanya. Sirai diwur-wuri debu. Seraya berkata, ya Rasulullah, engkau bersabda dan kami mendengarkan sabdamu. Apa yang telah engkau dengar dari Allah juga telah aku dengar darimu, sebagaimana firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfarolahumur rasul lawajatullaha tawabar rahimah. Surat An-Nisa 64. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, ya Allah. Aku datang kepadamu agar engkau memintakan, ya Rasulullah, ya Allah, aku datang kepadamu agar engkau memintakan ampunan untukku kepada Tuhanmu. Kemudian terdengarlah suara dari makam Rasulullah, sungguh Tuhanmu telah mengampunimu. Ih, tasih patah malih para bapak nggih. Niki tentang tawasul. Wisak niki dos pundi nek tawasul mboten dateng Kanjeng Nabi. Tawasul mboten dateng Kanjeng Nabi tok. Saged tawasul kalian tiang-tiang sing soleh. Tawasul kan ahli bete Kanjeng Nabi. Kados didhawuhaken niku wau, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Gawiya tawasul sira kabeh lawan ingsun lan ahli bait ingsun. Ahli bait niku sinten? Keturunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krono wong sing tawasul be aku be ahli baitku iku ra bakal ditolak. Kanjeng Nabi nggih dawuh, "Idza tahayyatum fil umur fasta'inu min ahlil kubur." Nek sira kabeh bingung menghadapi persoalan-persoalan, teko ning ahli kubur, jaluk tulung ning Gusti Allah. Jaluk tulung Gusti Allah dengan perantaraan nggih ahli kubur. Asy-Syaikh Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah dawuh, "Idza sa'atumullaha ta'ala fas'aluhu bi." Dawe nek sira kabeh nyuwun ning Gusti Allah, jaluk Gusti Allah lantaran ingsun. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, "Man kanat lahu hajatun wa arada qada'aha fayatawassalu ila Allahi ta'ala bil Imam Al-Ghazali." Syekh Hasan Asy-Syadzili sing tarikae kita anut niki para bapak dawuh, sapa-sapa sing duwe hajat maring Gusti Allah, pengin hajate dipenuhi mbek Gusti Allah, tawasul ambek Imam Ghazali. Mun boten menyangsikan malih, bila kita gadah hajat napa-napa, mohonlah kepada Allah dengan tawasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali, para wong saleh. Carane para bapak nek ndonga nyuwun anu nggih, guri diwehi bijahi Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyir rahmah, ikdi hawaijana ya Allah, pengen penuhi hajat kula ya Allah. Nah, ngoten iki tawasul ambek Kanjeng Nabi. Nek pinuju pamane wonten ngarsane Sayyid Ibrahim Samarqandi nggih maturi ngeten, "Bandungo-dungo ikdi hawaijana ya Allah nggih, istajib dakwatana ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati waliyika Ibrahim Samarqandi." Nggih. Nek donga mengke teng arepe Sunan Bonang nggih ngoten, ya. Ya, jaluk napa teng Gusti Allah, "Istajib dakwatana ya Allah." Nggih, bijahi Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah wa bi karomati waliyika Sunan Bonang. Mboten sak teruse. Nggih, muga-muga dalam perjalanan kula mangke kalih panjenengan ziarah diberi perlindungan kalian Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan kali Gusti Allah, diparingi barokah dene Gusti Allah saking barokai para wali-wali sing kita ziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ما علمتنيه فردت إلي إن حاجتي إليه فلا تجسديه يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.